imam. Maka ketika salat jahriyah ini bacaan amin ya dijaharkan. Kemudian disyariatkannya bacaan amin ini li'anna akhir al-fatihati du'aun wa huwa a'zamul ad'iyati 'ala al-itlaq. Dikarenakan akhir dari surat Al-Fatihah merupakan doa. Ini mulai dari ihdinash shiratal mustaqim hingga akhir dari surat ini. Ini merupakan doa. Wa huwa, di mana doa yang dikandungi dalam surat Al-Fatihah ini, a'zamul ad'iyati 'ala al-itlaq. Secara mutlak merupakan doa yang paling agung dari doa-doa yang ada. Jadi ini kandungan doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ditegaskan di sini oleh Imam Sa'di rahimahullah, paling agungnya dari doa-doa yang ada secara mutlak. ولهذا ورد في الحديث القدسي. Atas dasar ini telah datang di dalam hadis qudsi. Atau dikenal atau diistilahkan juga dengan hadis ilahi. Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan qasamtu as-salah, aku membagi salat baini wa baina abdi nisfaini, antara aku dengan hambaku nisfaini, menjadi dua. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. As-salah yang dimaksud pada firman Allah dalam hadis qudsi qasamtu as-salah adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah dinamakan as-salah dikarenakan tidak sah ya salat seorang tanpa surat Al-Fatihah. Jadi satu di antara sekian nama dari surat Al-Fatihah, yakni as-salah. Ya, surat Al-Fatihah dinamakan juga Ar-Ruqyah. Ya, dinamakan juga Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dan kita ketahui bahwa ya, surat yang paling agung dari seluruh surat yang ada dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Ini bersamaan dengan agungnya surat ini, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada tafsir beliau ya, ketika menafsirkan surat ini mengingatkan akan hal yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak ada contoh atau tuntunannya di dalam agama ini, yakni ya, berapa banyak di antara mereka yang mengawali atau membuka muhadharah ataupun acara-acara yang sifatnya yakni resmi dengan mengawali dengan surat Al-Fatihah. Ya. Dan ini termasuk perkara yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslim di negeri ini. Ya. Antara surat Al-Fatihah dan sebagainya. Demikian juga mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Ini juga banyak terjadi. Ya, banyak dilakukan bersamaan hal-hal yang semisal ini tidak ada contohnya di dalam agama ini. Fa'idha qala al-abd, apabila hamba, yani hamba Allah subhanahu wa ta'ala membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamadani abdi. Jadi jika seorang hamba ketika membaca surat Al-Fatihah dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hamadani abdi, wa hambaku telah memujiku. Karena pada ayat ini alhamdulillahi rabbil alamin maknanya segala puji kesempurnaan itu semata-mata ya milik Allah Rabbul Alamin, ya, Rabb semesta alam ini. Ini pujian ya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwa awal dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi awal dari surat Al-Fatihah itu bukan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena di hadis qudsi ini ya, ketika Allah menyatakan yang maknanya ba'aku membagi salat, yakni surat Al-Fatihah menjadi dua bagian untukku dan untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian Allah menyatakan, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, tidak dengan yakni bismillahirrahmanirrahim, tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini seakan nas yang menunjukkan bahwa awal dari surat Al-Fatihah adalah bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga dari yang lain yang menunjukkan bahwa awal dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, hadis Anas ya muttafaqun alaih, di mana beliau menyatakan sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yastaftihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakang Abu Bakar, ini pada masa khilafah beliau, kemudian di belakang Umar pada masa khilafah beliau, kemudian di belakang Utsman pada masa khilafah beliau. Di mana mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiga sahabat ya yang menjadi pengganti beliau di dalam memimpin umat ini. Mereka mengawali qiraah mereka, bacaan mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Bukan berarti tidak dibaca, ya, tapi dibaca tetapi tidak dijaharkan pada salat jahriyah. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي apabila hambaku mengucapkan الرحمن الرحيم zat yang maha luas rahmatnya zat yang maha pengasih penyayang terhadap hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Athna alaiya abdi. wa hambaku telah menyanjungku. At-tana terang oleh para ulama maknanya adalah yakni alhamd ya al-mukarrar, jadi pujian yang diulang-ulang. Ini at-tana. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qiraah yang lain yang juga qiraah yang sahihah dibaca pendek, tidak diimadkan pada maknya, maliki yaumiddin ya. Ada dua bacaan, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Qala Allah majjadani abdi, apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin ya, penguasa, pemilik hari pembalasan terhadap amalan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman majjadani abdi, bahwa hambaku telah mengagungkanku. Wa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, qala Allah ta'ala hadha baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Ini, yani ayat ini adalah antara aku dan hambaku, nisfaini, yani dua bagian, bagian untuk Allah subhanahu wa ta'ala pada iyyaka na'budu, dan satu bagian untuk hamba-Nya, yani pada wa iyyaka nasta'in. Kemudian فَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Dan ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ya, atau kama qal. Baik. Nah, pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hadza baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi mas'al, menunjukkan bahwa ini pertengahan ya, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini pertengahan ya. Kita mengetahui bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 6 atau 7. Ya, 7 ya. 7 ayat. Baik, menunjukkan 3 ayat yang pertama ya. Itu untuk Allah. Kemudian ayat yang keempat ini pertengahan untuk Allah dan untuk hamba. Kemudian 3 ayat yang terakhir ini untuk hamba. Baik. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa ayat pertengahannya ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian 3 ayat berikutnya. Jadi mulai dari ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini 3 ayat. Jadi pada ihdinas siratal mustaqim, ini ayat yang ke-5. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7-nya. Nah, pada ihdinas siratal mustaqim ya, hingga akhir dari surat tersebut merupakan doa. Sehingga disyariatkan untuk diucapkan amin. Kemudian kalau ada yang bertanya, mungkin ya kita mendapati di mushaf yang ada di tangan-tangan kita, di sana bismillahirrahmanirrahim, ya, pada mushaf tertulis ayat pertama, kemudian pada ayat yang ketujuhnya mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ya, mungkin ada yang bertanya yang betul yang mana. Wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menganggap surat Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian ada ayat yang ketujuhnya mulai dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jika kita perhatikan pada hadis qudsi ini, ya, sebagaimana keumuman ayat di dalam satu surat itu panjangnya itu selaras, ya, maka sebagaimana diterangkan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, dengan hadis ini yang seakan nas yang menunjukkan ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian pada pertengahannya, ya, ini perkara yang sangat pas atau sangat munasib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian pada ayat setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini selaras dari sisi panjangnya sampai ini. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ketujuhnya. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kemudian pada keterangan berikutnya atau sebelumnya, kita sering mendengar sebagian dari kaum muslimin, ya, biasanya ini para makmum, ada juga, ya, di kalangan mereka imam-imam yang sebelum amin, ya, biasa menyisipkan Rabbi ghfirli wali walidayya, ya, seperti itu. Ya, nanti baru setelah itu apa? Amin. Baik. Ya. Apakah yang demikian disyariatkan? Ya, ini menyisipkan doa. Ya, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya, sebelum bacaan amin. Maka dalam hal ini perlu untuk kita mengetahui dalil atau dasar yang menunjukkan disyariatkannya hal yang demikian. Oleh karena itu, selagi tidak ada dalil, ya, karena perkara ibadah ini adalah hal yang sifatnya tauqifiyah, ya, maka kita tidak boleh, ya, mengadakan sesuatu yang baru yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Adapun jika seseorang berniat untuk mendoakan siapa yang ingin, ya, dia doakan dengan doa-doa kebaikan tentunya, maka ada kesempatan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam salatnya. Ini ketika sujud dan di akhir dari salatnya sebelum salam. Ya, adapun menyisipkan, ya, semisal ini sebelum bacaan amin, maka butuh dalil. Ya, Allahu a'lam. Kemudian wa qawluhu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ila akhiril hadis, hal al muwafaqatu bizzamani awil wasfi, apakah yang dimaksud al muwafaqah, yani kebersamaan di sini atau kecocokan di sini, terkait dengan az-zaman, yani waktunya, yani ketika seseorang mengucapkan amin persis bersamaan dengan para malaikat mengucapkan amin, ataukah terkait dengan wasf, yakni sifat, ya, sifat ucapannya. Ya, apakah terkait dengan waktunya atau terkait dengan sifatnya? Ala qaulaini. Sama ini terbagi dalam dua pendapat. Ila, ada yang menyatakan di kalangan para ulama az-zaman, yakni kecocokan dari sisi waktu, yakni persis ya, bacaan amin dari mereka makmumin ini bersamaan dengan bacaan amin para malaikat. Sisi alasannya yang mengaitkan dengan waktu, yakni kebersamaan secara waktu, dan tentunya ini perkara yang di luar dari kemampuan kita karena para malaikat adalah makhluk gaib, ya. Tapi siapa yang Allah berikan taufik, ya, maka akan tepat aminnya dengan amin malaikat. Kata mereka yang berpendapat kebersamaan secara waktu, li'anna ittifaqad da'awati wajtima'aha min asbabil ijabah. Karena sesungguhnya ittifaq ad-da'awat, yani kecocokan doa-doa serta terkumpulnya doa-doa tersebut ya secara bersama, min asbabil ijabah, termasuk diantara sebab-sebab dikabulkannya doa tadi. Khususan, lebih khusus lagi, sama ini muwafaqat al-malaikah, ya, kecocokan dengan doa para malaikat, alladzina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di mana mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah dalam apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka benar-benar menjalankan apa saja yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seandainya ya kita melihat ada seorang hamba yang salih, ya, kita berharap doa dari orang yang demikian keadaannya ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya lebih-lebih malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka benar-benar menjalankan perintah dari Allah. Fa innal malaikata yasuffuna 'inda rabbihim wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Karena sungguhnya para malaikat mereka berbaris-baris di sisi Rabb mereka, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Walahu yasjudun, dan mereka senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang pertama yakni kebersamaan dari sisi waktu, ya. Bacaan amin para makmum bersama dengan aminnya para malaikat yang yakni menyaksikan salat ya kaum muslimin tersebut. Waqila, di antara para ulama ada yang berpendapat wafaqa ta'minal malaikati bil wasfi wal hal. Yani bacaan amin dari para makmum tersebut mencocoki bacaan amin para malaikat dari sisi sifat dan keadaan. Dari sisi sifat dan keadaan apa maksudnya? Ay yastahdhiru ad-du'a wa yara iftiqarahu wa yatadarra'u lillahi. Yani apa yang dimaksud dengan kecocokan dari sifat dan keadaan? Bahwa hamba tersebut yastahdhir ad-du'a, betul-betul hadir hatinya dalam doa tersebut. Ya, kalau dia makmum, maka dia menyimak bacaan imam, memperhatikan bacaan imam, memahami apa yang dibaca oleh imam. Kemudian dia menunjukkan butuhnya dengan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, betul-betul ya dalam keadaan hatinya hadir, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus, ya, tidak kemana-mana pikirannya. Kemudian wa yatadarru lillah melakukan, yakni tadarru betul-betul merendah, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ya yakni kerendahan dirinya di hadapan Allah dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan yakni al-hal wal wasf, yakni keadaan dan sifatnya sebagaimana mereka para malaikat, mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah la yaqbalu du'aa min qalbin ghafilin lahin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ataupun mengabulkan doa dari seorang yang hatinya lalai. Ya. Seorang yang hatinya lalai, dia tidak meresapi atau memahami apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk terkabulnya doa yang dia panjatkan, ya, kemungkinannya sangat jauh. Ya, di sini pentingnya bagi kita untuk betul-betul ya menempuh sebab-sebab yang dengannya dikabulkan doa kita. Kita sangat butuh akan pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita, karena kita adalah hamba yang lemah, yang tidak akan bisa menempuh atau mendapatkan satu kemaslahatan pun hanya dengan mengandalkan kemampuan kita, walaupun hanya sekejap mata. Ya. Jadi, sisi yang kedua, atau pendapat yang kedua, yakni kecocokan dari sisi sifat, bahwa seorang benar-benar hadir hatinya dan apa yang dia minta kepada Allah di dalam doanya tersebut. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wala mani'a min tanawulil hadithi lil ma'nayain. Dan tidak ada penghalang ya untuk hadis tersebut mencakupi dua makna tersebut, yakni kesamaan dari sisi waktu, jadi persis bacaan amin para makmum tersebut dengan bacaan amin malaikat. Ya, demikian pula dari sisi kesamaan ya kondisi bahwa hamba yang berdoa tersebut atau yang mengucapkan amin tersebut benar-benar dalam keadaan dia menunjukkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kalbunya di dalam doanya tersebut, dan betul-betul merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kata beliau, fa inna min syuruti ijabati du'a istihdhar ma yakul. Karena termasuk di antara syarat-syarat diijabahinya doa, dikabulkannya doa, adalah hadirnya hati ya dengan apa yang dia ucapkan. Jadi hatinya tidak kemana-mana, pikirannya tidak kemana-mana. Wa iftiqar ad-da'i ila Allah taala, dan ya perasaan seorang yang berdoa yakni butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada pelajaran kitab tauhid termasuk di antara hal yang bertentangan dengan tauhid dan menunjukkan tidak adanya pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba mengucapkan ya Allahumma ighfir li in syi'ta, ya Allah ya ampunilah aku jika engkau mau. Baik, ini termasuk di antara adab yang jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang bertentangan dengan tauhid. Karena seorang yang berdoa seperti itu menunjukkan dia tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa min asbabid du'ai, dan termasuk di antara sebab-sebab doa yang dikabulkannya doa adalah ijtima'ud da'awati, ya, terkumpulnya doa-doa tersebut, kama syuri'a al-ijtima'u fil istisqa wal kusufi wal idaini wal haji wa nahwiha, sebagaimana disyariatkannya untuk berkumpul, yakni kaum muslimin berkumpul fil istisqa ketika mereka memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan, demikian juga pada saat terjadi gerhana, demikian juga pada pelaksanaan salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, demikian pula pada pelaksanaan ibadah haji dan hal-hal yang semisalnya. Kemudian wa qawluhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ya, setelah fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena sungguhnya siapa yang bacaan aminnya, ya, tepat bersamaan dengan bacaan amin para malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, hadza fadlun 'azim. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar dengan seorang mengucapkan amin dengan syarat sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya akan menjadi sebab diampuni dosa yang telah lalu. Wa yanbaghi ay yu'lana anna kulla nassin tarattaba 'alayhi maghfiratuz dzunub fa innal murada bidzalik as-shagha'ir. Suatu perkara yang perlu untuk diketahui, bahwa setiap nas yang pada nas tersebut berkaitan dengan yakni buah atau akibatnya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu amalan, fa innal murada bidzalik as-shagha'ir, maka sungguhnya yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab suatu amalan soleh tersebut adalah as-shagha'ir, yakni dosa-dosa kecil. Jadi jika ada nas di dalam Alkitab atau Sunnah yang menyebutkan di situ, ya, terkait dengan pengampunan dosa tentunya selain taubat, maka yang dimaksud dosa yang diampuni dengan sebab amalan soleh tersebut adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Wa amal kabairu, adapun dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa yang terdapat padanya ancaman akhirat, baik itu azab kubur maupun azab neraka, atau ya ketetapan hukum di dunia terkait dengan pelanggar, ya, dosa tersebut, apakah dengan dirajam atau dipotong tangan atau yang semisalnya, ya, atau datang laknat dari Allah dan Rasulnya atau bara'ah dari Allah dan Rasulnya. Ini kriteria dari dosa yang masuk dalam dosa besar. Adapun di luar itu maka masuk dalam cakupan shagha'ir, datang larangan dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak disebutkan terkait dengan ancaman di dunia ataupun ancaman di akhirat, maka ini masuk dalam kriteria shagha'ir. Adapun kabair, fala buddalaha min taubatin. Adapun dosa-dosa besar, maka suatu perkara yang mesti atau harus adanya taubat dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, tidak tercukupi hanya dengan sekedar seorang melakukan suatu amalan dari amalan-amalan yang di sana terdapat kabar gembira berupa pengampunan dosa. Apa dasarnya? Liqaulihi ta'ala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum. Karena pada surat An-Nisa ayat yang ke-31 Allah menyatakan in tajtanibu kabaira ma tunhauna an, apabila kalian menjauhi ya, perkara-perkara besar, yang dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Ini persyaratannya, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, yakni as-shagha'ir. Tes ini menunjukkan kepada kita ya, bahwa ya, persyaratan untuk dosa besar terampuni adalah adanya taubat. Dan di ayat ini juga disebutkan bahwa dosa-dosa kecil akan tertutupi apabila seorang menjauhi dosa-dosa besar. Oleh karena itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait dengan keutamaan sholat 5 waktu, demikian juga sholat Jumat, demikian juga ibadah puasa di bulan Ramadan, Allah menyatakan as-salawat, Rasulullah menyatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kada'ir. Ya, bahwa salat-salat yang 5 waktu, salat Jumat hingga salat Jumat berikutnya, kemudian puasa di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berikutnya, ya, ibadah-ibadah ini akan menutupi dosa-dosa yang ada di antaranya, majtunibatil kada'ir, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ini keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kemudian tanbih, kata Imam Sa'di rahimahullah, kullu lafdin warada fihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar, setiap lafaz yang datang penyebutan di dalamnya dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar, jadi ada tambahan apa, wa ma ta'akhkhar, fa innahu lam yasih, maka sungguhnya lafaz yang demikian tidak sahih. Jadi adanya tambahan kalau didapati dalam sebuah hadis ya, terkait dengan keutamaan amalan, yakni ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, wa ma ta'akhkhara, diperhatikan di sini pada lafaz tambahan wa ma ta'akhkhara, maka yang demikian riwayat yang tidak sahih, tidak benar. Jadi adanya tambahan wa ma ta'akhkhara. Kenapa? Li'anna ghufrana ma ta'akhkhara min adh-dhunub lam yakun li ahadin, bal ghufranu ma ta'akhkhara min adh-dhunub khasun bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya pengampunan terhadap dosa yang akan datang, ya, mata akhara ini akan datang, yang akan dilewati oleh seorang hamba, ini tidak berlaku untuk seorang pun di antara hamba-hamba Allah, yakni selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khususiyah, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Ya, tidak untuk yang lainnya. Baik. Jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengingatkan di sini, jika datang di dalam sebuah hadis tentang keutamaan suatu amalan ada tambahan wa ma ta'akhkhara, ini setelah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, maka ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang beliau ingatkan di sini, wa qawluhu idza ammana ila akhirih, laisa al-murad idza faraga min at-ta'min, bal al-murad idza wasala ila dhalik wa arada an yakula amin. Jadi bukan maksudnya dari idza ammana al-imamu fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka kalian ucapkan amin, bukan maksudnya apabila imam telah selesai dari mengucapkan amin. Jadi bukan kita menunggu imam selesai dulu aminnya. Tetapi yang dimaksud, idza wasala ila dzalik. Jadi jika imam sampai pada jadi bacaan ini, jadi hendak jadi mengucapkan amin, wa arada ayyakula amin, ya, jadi imam hendak mengucapkan amin, begitu, maka di sini makmum yakni mengucapkan amin, ya, seperti yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau memberikan gambaran, jadi ketika imam sudah mulai masuk mengucapkan pada bacaan aminnya ini, maka makmum mengiringi. Ya, jadi bukan menunggu imam selesai dari mengucapkan aminnya. Kemudian kaqoulihi ta'ala, fa'idha qara'ta al-Quran fasta'id billah. Makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini seperti, ya, atau semisal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa idza qara'tal qur'an fasta'id billah. Di sini dengan lafaz qara'ta fil madhi, tapi bukan maksudnya yakni setelah seseorang selesai dari membaca Al-Qur'an baru setelah itu isti'adzah, bukan. Ya, tetapi maksudnya fa idza aradta an taqra al-Qur'an, ya, fasta'id billah. Apabila engkau menginginkan, berkehendak untuk membaca Al-Qur'an, maka beristiadahlah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Jadi sini pentingnya sekali lagi untuk kita merujuk keterangan para ulama, jangan sampai kita mengandalkan sebatas kemampuan bahasa, apalagi bahasa saja tidak mampu, begitu. Di sini, ya, bukan maksudnya fa idza qara'ta, meskipun ini fi'il madhi, maksudnya kalau ini sudah berlalu, ya, sudah selesai baca Al-Qur'an baru isti'adzah. Ada yang tanya, kenapa kok baru isti'adzah? Loh, ini dalilnya, ya, tidak demikian. Maksudnya apabila engkau berkehendak, ya, ingin untuk membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu dibedakan juga, ketika seseorang istidlal dengan ayat, ya, mungkin pada muhadarah atau pada ceramah atau yang semisalnya, maka, ya, tidak disyariatkan untuk dia isti'adzah. Ini ketika makomnya makom istidlal, berdalil, ya. Ini terkadang banyak terjadi, ya, mubaligun, para mubalig, mereka ketika hendak membaca ayat yang tujuannya dia berdalil, maka dia membaca apa? Ta'awud terlebih dahulu, bahkan sering diiringi dengan bismillah juga, meskipun tidak di awal surat. Ini tidak benar, karena Rasulullah SAW, ya, seperti pada hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud, Mas mengatakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni membaca ayat, ya, dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Tidak disebutkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut membaca ta'awud. Ya, seandainya hal yang demikian dilakukan oleh Nabi, niscaya akan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, jadi dibedakan antara makomnya, makom qiraah, memang berkehendak untuk membaca Al-Quran, dengan makom istidlal dari ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.